بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran fikih dari kitab Ad-Durar al-Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Allamah Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab kaifiyat shalah, bab yang keempat. Iqra ya Abdurrauf. Ini dari kitab Iqra ya man? Jabir. Ini kitab Haji. Ya Ali. Ada kitab juga. Baik, siapa punya kitab? Fadalah, babu kaifiyat shalah. Keras suaranya. Antum maju sedikit, gak kedengaran suara antum. Sini aja, biar kedengaran. Saya bikra. Atakunu syar'iyyatan mufardatun wa'udat tashahudi min azkariha mutamman. Baik, hasbuk. Rahmat, punya kitab, lanjut. Wa ma'ada zalika fasunan bikhairai. Baik, ahsan tu mubarakallahu fikum. Bab ini terkandung di dalamnya penjelasan tentang syurutus sholah, yaitu niat, satu saja. Kemudian arkanus sholah, wajibatus sholah, dan sunanus sholah. Alhamdulillah, semuanya sudah kita bahas. Hanya saja pembahasan kita ada yang sesuai dengan ucapan mu'alif, ada yang berselisih. Berkata al-mu'alif, la takunu syara'iyatan illa bin niyah. Salat itu tidak dianggap syara'iyah, tidak dianggap sesuai syariat kecuali dengan niat. Wa arkanuha kulluha muftaradatun, dan semua arkannya wajib dikerjakan. Illa qu'udat tashahudil awsat, kecuali duduk tashahud yang pertengahan, yakni tashahud awal. Ini termasuk kewajiban. Termasuk kewajiban, bukan termasuk rukun. Wal istiraha, dan duduk istirahat. Dan duduk istirahat di mana yang kita jelaskan hukumnya ya man atau sunnah mutlak antunya akhir. Sunnah alih, sunnah apabila diperlukan. Ini yang sahih dari pendapat para ulama, sunnah apabila seorang perlu duduk istirahat. Wala yajibu min azkariha illa takbir. Yang belum punya buku yang fotokopi sama siapa? Numair. Bagus itu syarah apa namanya? Ada taklik sedikit. Wala yajibu min azkariha illa takbir. Tidak ada yang diwajibkan dari zikir-zikir salat kecuali takbir. Dan takbir adalah takbiratul ihram rukun. Takbiratul ihram rukun, sedangkan takbir-takbir yang lain itu termasuk kewajiban. Selain daripada takbiratul ihram adalah wajib, takbiratul ihram rukun. Selain takbiratul ihram yaitu takbiratul intiqal, semuanya wajib kecuali beberapa perkara yang telah kita jelaskan pengecualiannya dari Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau apa aja? Ingat Ahmad dan Rum. Takbiratul intiqal hukumnya wajib. Demikian pula ucapan Rabbana walakal hamdu. Tapi ada pengecualian takbir yang tidak wajib. Catatannya. Ya atau pertama. Ya akhir. Ali. Apa? Nah, takbir, takbir. Takbir yang tidak wajib. Tidak wajib bisa sunnah, bahkan bisa jadi lebih tinggi dari wajib. Lebih tinggi dari wajib apa akhir? Hah? Rukun. Baik. Ada takbir yang masuk rukun? Ya, selain takbiratul ihram. Ya Ahmad, ampun. Ya akhir, catatannya dicatat enggak? Mir. Mubarak. Ada enggak catatan antum? Mubarak. Hah? Lah, termasuk wajib semuanya itu. Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal termasuk wajib. Eh, bila Mujahid. Taib ahsan tabarakallahu fik. Takbirat az-zawaid fi salat al-Id wal istisqa. Yang lain lagi, Abu Zarah. Takbir al-jinazah. Hukumnya rukun. Ahsan. Yang ketiga, ya akhi. Bila Jabir Mujahid. Baik, ini jelasan Syekh Utsaimin. Yang ketiga, takbir ruku bagi siapa yang mendapati imam ruku. Itu kalau memungkinkan, kalau enggak cukup takbiratul ihram. Baik, ini pengecualian. Maka kata mu'allif rahimahullah, wala yajibu min azkariha illa takbir. Tidak ada yang wajib dari zikir-zikirnya kecuali takbir. Maka di situ ada perincian, ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. wal fatihatu fi kulli raka'atin. Jadi kesimpulannya rukun takbir yang wajib, yang rukun ada berapa ya Ahmad dan Rum? Hah? Takbir yang rukun, takbir yang merupakan rukun ada berapa? Hah? 5. Apa aja? Takbir jenazah 4 kali sama takbir al-ihram. Hasan. Kecuali takbir, kata beliau, wal fatihatu fi kulli raka'atin, dan al-fatihah pada setiap rakaat, ini rukun. Walau kana mu'tamman, meskipun seseorang itu sebagai makmum, termasuk rukun dia membaca surat al-fatihah. Baik. Wat tashahudul akhir, demikian pula tashahud akhir, ini termasuk rukun. Wat taslim, dan mengucapkan salam, termasuk rukun. Wa ma'ada zalika fasunan, dan apapun selain itu maka sunnah. Wahia, yaitu ar-raf'u fi mawaqi'il mawadhi'il arba'ah, mengangkat tangan pada 4 tempat. Mana saja itu? Kok? Nah, ketika habis rukuk, satu. Antum ya, akhi. Bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud? Lah. Antum takbiratul ihram 2. Apa? Indal qiyam min tasyahhudil awal. Tapi yang lebih tepat, indal qiyam min raka'atain. Indal qiyam min raka'atain. Baik. Yang keempat apa Ahmad? Ambon. Indar ruku, yakni qabla ruku. Baik. Ini 4 tempat. Wadhammu dan ad-dham, yakni mengumpulkan dua tangan diletakkan di atas dada. Wattawajjuh ba'da takbirah, dan at-tawajjuh ba'da takbirah, yakni maksudnya al-istifrah, dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan. Wata'awud, mengucapkan ta'awud, kata beliau termasuk sunnah yang sahih hukumnya wajib. Wata'amin, dan at-ta'amin, mengucapkan amin yang sahih hukumnya wajib. Waqiratu ghairil fatihati ma'aha, dan membaca surat selain al-fatihah bersama al-fatihah tersebut, yakni surat setelah al-fatihah, ini sunnah. Wata'ashahudul awsat, dan tashahud yang apa? Pertengahan, yakni tashahud pertama. Ini ucapan tashahud yang sahih wajib, yang sahih wajib sebagaimana sudah kita jelaskan. Wal azkarul warida fi kulli ruknin, dan zikir-zikir yang terdapat pada setiap rukun, yang sahih, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wal istikthar minad du'a bi khairid dunya wal akhirah bima warada wa bima lam yarid, dan memperbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan doa yang terdapat di dalam dalil dan yang tidak terdapat di dalam dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyatakhayyar, silakan memilih doa yang dia senangi. Berapa yang dia senangi walaupun tidak terdapat di dalam dalil, namun yang utama dia mencukupkan diri dengan doa-doa yang sudah ada dalam dalil, sebab kalau diperhatikan semua yang kita butuhkan insyaallah taala sudah terdapat di dalam doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, dan yang dimaksud dengan memperbanyak doa di sini adalah ketika sujud dan ketika setelah tasyahud akhir. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya. Ikra ya Balias. Bab berikutnya. Bab yang kelima. Mobil istighfar, mobil istighfar lah bas. Baik, kita masuk pada bab yang baru, bab yang kelima dari kitab shalah, babu mata tabtul shalah wa amman tasqut. Bab kapan salat itu batal dan dari siapa salat itu jatuh. Maksudnya tidak diwajibkan lagi. Faslun, wa tabtulu shalatu bil kalami wa bil ishtighali bima laysa minha wa bi tarki syartin aw ruknin amdan. Faslun, wa la tajibu ala ghairi mukallafin wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah wa amman ughmi 'alayhi hatta kharaja waqtuha wa yusalli al maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala janbin. Jadi di dalam bab ini terdapat dua pasal. Pasal yang pertama, kata beliau, wa tabtulu shalatu bil kalam, salat menjadi batal dengan ucapan, yakni ucapan selain salat, selain ucapan-ucapan di dalam salat. Wa bil ishtighal bima laysa minha, dan dengan menyibukkan diri pada perbuatan yang bukan bagian dari salat. Wa bi tarki syartin aw ruknin amdan, dan dengan meninggalkan syarat atau rukun secara sengaja. Faslun, pasal kedua, wala tajibu ala ghairi mukallaf, tidak diwajibkan atas selain mukallaf. Wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah, dan jatuh dari orang yang tidak mampu berisyarat. Wa amman ughmi 'alaihi hatta kharaja waqtuha, dan dari orang yang pingsan sampai keluar waktunya. Wa yusallil maridu qa'iman thumma qa'idan thumma 'ala jambin. Dan orang yang sakit salat sambil berdiri, kemudian jika tidak mampu dia duduk, kemudian jika tidak mampu dia berbaring. Baik, ini pasal yang kelima berbicara tentang pembatal-pembatal salat dan apa? Orang yang tidak diwajibkan melakukan salat. Berkata al-muallif rahimahullah, wa tabtulu shalah bil kalam. Salat menjadi batal dengan ucapan. Yani ucapan yang bukan bagian dari bacaan salat. Siapa yang dengan sengaja mengucapkan ucapan yang bukan bagian dari bacaan salat, maka salatnya batal. Dan perlu ditambahkan, wa tabtulu shalah bil kalami amdan. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Apabila sengaja, perlu ditambahkan qaid amdan, sebab pendapat yang kuat bahwasannya apabila seorang berbicara dalam sholat dengan selain bacaan sholat tanpa sengaja atau lupa atau jahil tidak tahu hukumnya, maka sholatnya sah. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan berbicara dengan sengaja itu sholatnya menjadi tidak sah adalah hadis Zaid bin Arqam disebutkan dalam syarah dalam As-Sahihain. Qala, beliau mengatakan, kunna natakallamu fi sholati, kami dulu berbicara dalam sholat. Yukallimu rajulu minna sahibahu, seseorang di antara kami berbicara dengan temannya. Hatta nazalat waqumu lillahi qanitin, sampai turun firman Allah waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah, yakni lakukan salat karena Allah dalam keadaan qanitin, yakni tunduk, karena khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, maka kata beliau, kita diperintahkan untuk diam dan kita dilarang dari berbicara. Demikian pula dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fis salati la syughla, inna fis salati la syughla, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Baik, ini hadis-hadis yang menunjukkan perintah tidak menyibukkan diri baik ucapan maupun gerakan dengan selain sholat. Demikian pula dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ketika itu ada seseorang yang bersin di dalam sholat lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ini boleh. Tetapi orang yang mendengarkannya tidak boleh mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Namun sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu belum tahu, sehingga ada yang mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan hal itu, para sahabat memandang dia. Dia berbicara lagi, dia tambah ucapannya. Dia katakan, masya'nukum tanzuruna ilayya, kenapa kalian memandang aku? Iya. Lalu setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inna hadhihi sholata la yaslu fiha syai'un min kalamin nasi, sesungguhnya salat ini tidak boleh padanya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an, tetapi salat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Baik. Ini dalil tidak boleh berbicara, dan juga dalil sekaligus orang yang jahil itu maka jatuh padanya hukum dan jatuh darinya dosa. Ini faedah penting. Orang yang jahil ketika dia, nanti anak ngomong faedah baru antum catat. Ini penting semuanya dicatat. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut, hadis Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, bahwasanya orang yang jahil ketika dia melakukan suatu al-mahdzur, suatu yang dilarang dalam sholat, jatuh darinya dua perkara. Pertama dosa, yakni dia tidak berdosa, dan hukumnya, hukumnya tidak batil, tidak batil sholatnya. Padahal dia sudah mengucapkan dua ucapan. Pertama yarhamukallah, yang kedua dia katakan masya'nukum tanzuruna ilayya. Maka ini dalil orang yang jahil atau lupa atau tersalah tanpa sengaja tidak batal sholatnya. Iya. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya sholat tidak boleh ada padanya ucapan selain sholat dan tidak batal apabila tidak disengaja, yaitu hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Salim. Beliau mengatakan, anna Ibn Umar sallama ala rajulin wa huwa fi salati, bahwasanya Ibn Umar mengucapkan salam atas seseorang dalam keadaan dia melakukan salat, yakni orang tersebut sedang salat. Faradda alaihi rajul, lalu orang tersebut membalas salamnya, Ibnu Umar sudah tahu dia lagi sholat. Dan orang tersebut membalas sholatnya. Faraja ilaihi Ibnu Umar faqal, maka Ibnu Umar balik kepadanya dan mengatakan, "Idza sullima 'alaika wa anta tusalli farudd 'alaihi isharatan." Idza sullima 'alaik, apabila engkau disalami wa anta tusalli, dalam keadaan engkau sedang melakukan salat, farudd 'alaihi isharatan, maka balaslah dengan isyarat. Jangan berbicara. Isyarat boleh. Ini isyarat tangan seperti itu. Ini boleh di dalam salat. Dan riwayat yang semisal dari Nafi' dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Baik. Jadi dalam hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran. Pertama, boleh menyalami orang yang lagi sholat. Boleh menyalami orang yang lagi sholat. Yang kedua, orang yang lagi sholat itu cara dia membalas salam atas orang yang menyalaminya bukan dengan waalaikumsalam, dengan ucapan, tetapi dengan isyarat. Cukup dengan isyarat. Sebagaimana juga terdapat dalam hadis yang sahih. Baik. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik bahwasannya Ibnu Umar mengkoreksi sholatnya dalam keadaan dia lagi sholat. Ini boleh. Ya, seperti juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau melihat orang yang sholat mengikat rambutnya, dilepas rambutnya. Demikian pula Nabi SAW ketika melewati orang yang sholat, tangan kiri di atas tangan kanan, dibalik oleh Nabi SAW. Ya, dipegang tangan kanannya, dibalik. Harusnya tangan kanan di atas tangan kiri. Demikian kalau antum lihat saudara antum, terutama anak-anak, siapa saja, antum lihat salah sholatnya, diperbaiki sholatnya. Mungkin rukuknya kurang tepat, sujudnya kurang tepat, diperbaiki. Dalam keadaan dia sholat, tidak ada masalah. Baik. Nanti jangan apa lihat-lihat kondisi. Kalau orang tua yang dia tidak mengerti, jangan antum perbaiki dia sedang sholat, nanti dia marah. Setelah sholat disampaikan. Ini pelajaran yang kita petik. Pelajaran yang penting yang berhubungan dengan bab ini, bahwasannya sholat seorang itu tidak batal. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak memerintahkan dia untuk mengulang sholatnya. Kenapa tidak batal ya? Akhi. Apa? Saya bukan Rasulullah ya, Ibnu Abbas. Kenapa tidak disuruh diulangi ya? Akhi, antum. Ya Ali, kenapa? Hah? Tidak, karena tidak batal. Baik, bagus sekali jawabannya. Ini karena tidak disuruh diulangi. Ini karena tidak batal. Kenapa tidak batal ya? Baik, karena orang itu jahil, dia tidak tahu. Jawabannya jadi panjang. Baik, ini kesimpulannya. Wa tabtulus shalah bil kalami, harus ditambahkan amdan. Dan ini tidak ada khilaf seperti kata apa? Asy-Syarif wala khilafa baina ahli al-ilmi man takallama 'amidan 'aliman fasadat shalatuhu. Tidak ada khilaf di antara ahli al-ilm, siapa yang berbicara sengaja dan tahu itu membatalkan salat, maka salatnya rusak. Wa innamal khilaf fil kalam as-sahi wa man lam ya'lam bi annahu mamnu'. Khilaf itu hanyalah pada ucapannya as-sahi, orang yang lupa, dan orang yang tidak tahu bahwasanya itu terlarang. Dan yang benar, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya, hal itu tidak membatalkan sholat. Iya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa bil ishtighal bima laysa minha. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah seorang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Seperti misalkan dia menendang atau memukul orang, dan semisalnya, pokoknya gerakan yang bukan bagian dari sholat. Ini dapat membatalkan sholat. Iya. Berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya yang sudah kita usapkan, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada hadis Ibnu Mas'ud, inna fi sholati la syughla, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Demikian pula hadis Zaid bin Arqam, umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam, kita diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Maka kalau berbicara dilarang, terlebih lagi bergerak di dalam sholat. Baik, hadis-hadis yang sebelumnya menunjukkan larangan seseorang menyibukkan diri ketika sholat dengan apa gerakan-gerakan selain sholat. Baik, dan yang menjadi had atau patokan di sini, kapan seseorang bergerak atau melakukan gerakan dengan selain gerakan sholat, itu dikatakan dia batal sholatnya. Di sini tidak ada had yang sharih illa qaunuhu musalliya, kecuali keadaan orang itu sedang sholat. Berarti kalau dia sudah keluar dari gerakan sholat, sudah dia tidak dianggap dia sholat, maka sholatnya batal. Artinya apa? Kalau gerakan ringan, gerakannya ringan. Walaupun gerakan tersebut bukan bagian dari sholat, cuman belum bisa dikatakan dia sudah meninggalkan sholat. Maka sholatnya itu tetap sah. Baik. Sebagaimana kata Asy'ari, menurut punya syarahnya, Syedih Hasan Khan, beliau mengatakan, walil ishtighal bima laysa minhu, wa dhalika muqayyadun bi an yakhruj bihi al-musalli an hay'ati shalah. Kata beliau, dan hal itu muqayyad. Ini ucapannya mutlak. Wabil ishtighal bima laysa minha. Orang yang menyibukkan diri dengan selain salat. Ini mutlak. Maka harus ditaqid, yaitu bi an yakhruj bihi al-musalli an hay'ati shalah. Ketika seorang yang salat itu sudah keluar dari bentuk salat. Jadi gerakannya ini sudah tidak bisa dikatakan dia salat. Kama yashtaghilu masalan bi khiyatatin. Seperti orang yang sibuk menjahit. Lagi salat kok menjahit. Jelas tidak ada orang yang mengatakan dia masih dalam keadaan salat. Au najaratin. Atau sibuk untuk memperbaiki kayu misalkan. Au mashyu katsir. Au mashyi katsir. Atau berjalan yang banyak. Artinya apa? Berjalan sedikit tidak membatalkan salat. Au iltifat tawil. Atau menoleh lama. Artinya apa? Menoleh yang ringan karena satu kebutuhan, itu boleh. Tapi menoleh yang ringan karena tidak dibutuhkan, itu haram. Seperti dalam hadis ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salat seorang hamba. Au nahi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian kata Asy'ari, wa sababu butlaniha bidzalik, dan sebab batilnya salat itu dengan gerakan-gerakan tersebut, annal hay'atal matluba minal musalli qad sarat bidzalikal fi'li mutaghayyiratan amma kanat 'alayh. Karena bentuk atau sifat yang dituntut dari seorang musalli, orang yang salat, itu telah berubah dengan perbuatan tersebut, tidak lagi dikatakan orang yang salat. Hatta sara an-nadhir li sahibiha la ya'uddu musalliyan, sampai orang yang melihatnya tidak lagi menganggap dia sedang salat. Ini patokannya. Baik. Jadi kesimpulannya, di sini tidak ada hak illa kaunuhum shalliya, kecuali apa namanya? Keadaannya yang dianggap masih salat. Itu orang yang melihatnya menganggap dia masih salat. Baik. Adapun gerakan yang ringan terlebih untuk kemaslahatan salat, maka Asy'ari mengatakan seperti pada halaman 309, qultu ittafaqu ala anna al-'amala al-yasir la yubtilu shalah. Ulama sepakat bahwasanya amalan yang ringan, gerakan yang ringan tidak membatalkan sholat. Baik, jadi maksud gerakan yang membatalkan sholat apabila dia sudah keluar dari sifat sholat. Oleh karena itu, ucapan al-mu'allif wabil ishtighal bima laysa minha diperkecualikan padanya dua keadaan. Kata beliau, batal sholat seseorang apabila dia menyibukkan diri dengan selain gerakan-gerakan sholat, diperkecualikan padanya dua keadaan. Keadaan yang pertama, baik. Idza kharaja an kaunihi musalliyan daruratan. Idza kharaja an kaunihi musalliyan daruratan. Apabila dia keluar dari keadaannya yang sedang sholat secara darurat, karena suatu alasan darurat yang tidak boleh dia harus melakukannya. Seperti membunuh ular atau kalajengking. Ini boleh. Bahkan terdapat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadain fi shalah al-hayyah wal aqrab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh dua hewan hitam di dalam salat, yaitu ular dan kalajengking. Ini darurat. Kalau dia membunuh, jelas dia sudah keluar dari hayatus shalah atau qaunuhu musalliyan. Harus mungkin ambil parang dulu atau apa? Ambil kayu dipukul. Baik, pokoknya dia bergerak banyak. Tidak masalah, dia kembali melanjutkan sholatnya karena sifatnya darurat. Baik, termasuk di dalam ini semua hal yang dikaitkan pada semua perkara yang sifatnya darurat. Antum sedang sholat, lihat ada anak kecil main di tangga misalkan. Wah, ini bahaya, bisa jatuh. Turunkan dia dulu. Iya. Baik, atau pokoknya yang sifatnya darurat. Lihat ada sesuatu yang bahaya, maka boleh menghentikan sholat sejenak lalu kembali. Iya. Dan diusahakan kalau tidak perlu ngomong, ya jangan ngomong. Tapi kalau terpaksa harus ngomong, ya tidak masalah. kalau sifatnya darurat. Ini pengecualian yang pertama, tidak batal sholatnya. Pengecualian yang kedua, idzan syaghala wa lam yakhruj an qawnihi musalliya. Idzan syaghala wa lam yakhruj an qawnihi musalliya atau an hay'ati shalah. Baik. Apabila dia sibuk, yang sibuk dengan selain sholat, namun belum keluar dari keadaannya sedang sholat. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, yakni gerakan-gerakan yang ringan. Dan ini banyak sekali dalil, banyak sekali dalil yang apa menunjukkan hal itu. Walaupun mungkin lebih daripada 3 gerakan, karena ada yang terkenal di tengah-tengah masyarakat pendapat batal sholat itu kalau dia lebih daripada 3 gerakan berturut-turut katanya. Ini tidak benar, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak masalah. Walaupun mungkin lebih daripada 3 gerakan, tetapi lam yakhruj an qawlihi musalliya atau lam yakhruj an hay'ati shalah. Baik, ini banyak sekali dalilnya. Dalil yang pertama, hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan disahihkan atau dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Beliau mengatakan, yakni Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat di rumah, yakni salat sunnah. Wal babu alaihi mughlaq, dan ketika itu pun pintu terkunci. Fajitu fastaftahtu famasha fafataha li, maka aku pun datang, fastaftahtu, lalu aku minta dibukakan pintu, famasha fafataha li, lalu beliau berjalan lalu dibukakan pintu untukku. Tsumma raja'a ila musallahu, kemudian beliau kembali ke tempat salatnya. Wa wasafat anna al-baba fil qiblah, dan Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan bahwasanya bab posisi pintu ada di kiblat. Baik, di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, gerakan yang ringan seperti berjalan membuka pintu kemudian kembali lagi berjalan ke tempat salat itu tidak membatalkan salat, jelas tidak membatalkan salat. Baik, tidak ada masalah, tidak membatalkan salat. Dan yang zahir di sini nampak ini lebih daripada 2 atau 3 gerakan. Gerakan berjalan kalau 1 langkah membuka pintu, perbuatan kedua balik lagi berarti 3. Maka ini menunjukkan apa? Tidak ada dalil kalau apa gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Pelajaran yang kedua, posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghadap kiblat. Sebagaimana kata Aisyah, "Wasafat annal baba fil qiblah." Aisyah mengatakan posisi pintu berada di kiblat. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasannya gerakan yang ringan selama dia belum keluar dari posisi sholatnya, belum dianggap dia keluar dari posisi sholatnya, tidak membatalkan sholat. Hadis yang kedua adalah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamata binti atau binta Zainab binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan menggendong cucunya Umamah bin Zainab binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'aha. Apabila beliau sujud maka beliau letakkan. Wa idza qama hamalaha. Dan apabila beliau kembali berdiri maka beliau kembali menggendong Umamah. Maka ini dibolehkan. Salat dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Iya. Tapi ada seorang berdalil ketika dilarang bawa anak-anak ke masjid karena suka berisik mengganggu orang salat. Dia berdalil dengan hadis ini. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menggendong cucunya. Iya. Maka kita katakan di sini tidak dijelaskan dan memang tidak seperti itu. Cucu beliau ini berbuat keonaran di masjid atau berisik di masjid, tidak, dia diam-diam saja. Maka tidak masalah. Adapun kalau dia mengganggu orang yang sholat, ini hukumnya haram, berdosa orang yang membawa anaknya ke masjid apabila mengganggu orang sholat. Iya. Apakah sholat wajib maupun sholat sunnah? Ya, alhamdulillah. Kalau sholat wajib sudah ada yang menjaga, tapi sayang ketika sholat sunnah masih banyak anak-anak yang main, belum ada yang mengamankan. Baik. Demikian pula faedah yang bisa kita petik dari apa hadis-hadis di atas, apa yang terjadi akhir-akhir ini di sebagian masjid, yaitu sebagian orang lupa atau mungkin sengaja tidak mematikan HP-nya ketika sholat. Sehingga ketika sholat berbunyi, maka jelas mengganggu orang yang sedang sholat. Apalagi kalau nada darinya aneh-aneh. Ya. Ada bayi menangis, ada kucing, ya. Ada orang tertawa. Sampai-sampai pernah kejadian, semua orang pada tertawa lagi sholat. Gara-gara nada dering HP-nya tersebut. Maka harus dimatikan. Dan ini wajib dimatikan. Ya. Gerakan ringan dia untuk mematikan HP-nya tidak ada masalah. Banyak orang-orang awam, ya biarkan. HP-nya berbunyi terus. Sampai akhir sholat. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena dia pikir, ini sholat, gak boleh saya matikan HP. Padahal wajib dia matikan HP tersebut selama dia masih dalam kaunuhu musalliya, maka sholatnya tidak batal. Atau kita katakan, walaupun keluar dari kaunuhu musalliya, tapi ini sifatnya darurat. Harus dia matikan HP-nya. Iya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Yang menunjukkan gerakan ringan yang tidak mengeluarkan dari kaunuhu musalliya atau hayati sholat, maka tidak membatalkan sholat. Hadis ketiga adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kuntu amuddu rijli fi qiblatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah memanjangkan kakiku, yakni diletakkan di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau sedang salat. Ini dilakukan oleh Aisyah. Bukan apa-apa, rumahnya memang kecil. Subhanallah, ini kamarnya Aisyah radhiyallahu anha memang kecil. Jadi, kalau Aisyah mungkin kakinya kecapean ketika lagi tidur, dia panjangkan kakinya terpaksa mengenai arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau biarkan. Fa idza sajada ghamazani. Nanti ketika beliau mau sujud baru dia menarik kaki Aisyah. Menarik kaki Aisyah. Jadi ketika beliau belum sujud dibiarkan saja. Fa idza qama madadtuha, kata Aisyah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sujud, sudah berdiri lagi, baru kata Aisyah, aku panjangkan kembali. Iya. Maka seperti ini boleh. Seperti ini gerakan-gerakan yang dibolehkan. Dan ini juga terdapat dalil bahwasanya laki-laki menyentuh istrinya itu tidak membatalkan wudu. Adapun selain istrinya, walaupun berdosa sama, tidak membatalkan wudu. Berdosa kalau dia sengaja. Hadis yang keempat yaitu tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melepaskan sandalnya di dalam salat. Hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah kita sebutkan di dalam bab an-najis, permasalahan najis. Iya. Berarti melepaskan sandal adalah sebuah gerakan di luar sholat, tetapi gerakan ringan yang tidak sampai mengeluarkan dari kaunuhu musalliyah atau hayati as-shalah, maka tidak batal. Baik. Hadis yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Hah? Yang kelima atau keenam? Hah? Lima ya. Baik, hadis yang kelima. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Ini sudah kita sebutkan dalam permasalahan sutrah. Apabila seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yasturuhu minan nas, yang menghalangi dia dari manusia. Ini salat menghadap sutrah. Fa idza arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Maka apabila seseorang mau lewat di depan dia, hendaklah dia tahan. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa asy-syaitan. Jika dia tetap saja mau lewat, maka perangi dia, yakni halangi dengan keras, karena dia adalah syaitan, yakni bersamanya ada syaitan. Menunjukkan apa? Gerakan ringan tidak membatalkan salat. Terlebih dalam kemaslahatan salat. Baik. Hadis yang keenam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Muslim. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibla wajhihi." Sesungguhnya seorang dari kalian apabila dia berdiri melakukan salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di depannya. "Wa la yabsuqanna qibla wajhihi." Maka janganlah dia meludah ke arah depan. Wala an yaminihi, tidak pula ke samping kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra. Tapi hendaklah dia meludah ke samping kirinya, yakni di bawah kaki kirinya. Meludah di situ. Kalau harus meludah. Fa in ajlat bihi badirah aw fa in ajlat bihi badiratun falyaku fi thawbihi hakadha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia sudah terdesak harus meludah, boleh dia meludah pada pakaiannya. Lalu dicontohkan seperti ini. Kata Jabir, summa tawa, kemudian setelah itu beliau melipat saubahu ba'dahu ala ba'din, pakaiannya sehingga apa namanya? Terlipat yang satu di atas yang lainnya. Jadi setelah meludah dia lipat pakaiannya. Baik. Ini menunjukkan apa? Gerakan yang dibolehkan di dalam sholat yaitu meludah. Kalau seorang perlu meludah. Dua pilihannya. Pertama, dia ludah di bawah kaki kirinya, tidak boleh di sebelah kanannya, tidak boleh ke arah depannya. Yang kedua, atau dia meludah pada apa namanya? Secara kain, mungkin sapu tangan atau pakaiannya sendiri, tidak apa-apa. Kalau memang terpaksa dia harus meludah. Baik. Menunjukkan apa? Gerakan yang dibolehkan di dalam sholat selain daripada gerakan sholat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Tasbih untuk laki-laki dan menepuk tangan untuk perempuan. Maka kalau seorang melihat imamnya salah, ucapkan tasbih, yakni salah dalam gerakannya. Ini laki-laki. Adapun wanita, dia menepukkan tangannya. Dijelaskan sebagian ulama maksudnya menepukkan tangan di atas pahanya, bukan menepuk dua tangannya, tapi tangan di atas pahanya. Baik, demikian pula dijelaskan dalam hadis yang sahih, menoleh seperti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika beliau sakit. Ketika itu beliau duduk, beliau menoleh ke arah samping itu para sahabat berdiri, maka beliau perintahkan untuk duduk. Artinya menoleh untuk suatu hajat. Baik. Demikian pula terdapat dalam hadis yang sahih, yaitu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Al Hasan dan Al-Husain menaiki punggung beliau ketika beliau sedang sujud. Maka ada seorang sahabat mengangkat kepalanya. Dia ingin melihat, kok lama banget ini sujudnya. Jadi kepalanya diangkat, dia ingin lihat posisi imam. Jangan-jangan dia sudah bangkit dari sujud. Ternyata memang belum bangkit dari sujud, karena ada Al-Hasan dan Al-Husain. Maka jika keadaan seperti ini, boleh. Seorang imam sujudnya lama, mungkin dia ragu, jangan-jangan imam sudah bangkit dari sujud. Dia angkat kepalanya, dia lihat imam, tidak ada masalah. Baik. Seperti yang dilakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Yasta'inu ar-rajulu fi salatihi min jasadihi bima syaa." Seseorang boleh menggunakan seluruh anggota tubuhnya dalam salatnya sesuai kehendaknya. Yani kalau dia butuhkan, dia boleh gunakan seluruh anggota tubuhnya untuk bergerak karena suatu kebutuhan di dalam salat. Baik, dengan syarat itu tadi, lam yakhruj an qawlihi musalliya, tidak keluar dari apa namanya keadaannya melakukan salat. Baik, ini rincian gerakan yang membatalkan salat. Baik, nastafi hadzal qadar fi iskal fi sual ma fi iskal. Baik, wasil insyaallah taala yaumil ati nastafi hadzal qadar. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang tadi sampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan pada pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan supaya dicatat nomornya, 08 5353 02 03 04. Kalau misalkan ada keperluan lainnya selain pertanyaan, bisa menghubungi nomor penyiar radio dakwah Salafiyah, diantaranya 0813 949 72127. Itu mungkin informasi yang disampaikan. Dan sekali lagi, yang ingin bertanya bisa juga melalui surat atau juga misalkan datang ke studio radio dakwah Salafiyah. Kami persilakan, ahlan wasalam, kami dengan senang hati menyambut kedatangan antum. Dan alhamdulillah di sini juga banyak asatid lain yang antum bisa berkonsultasi langsung dengan para asatid dari Mahad An-Nur Al-Asari. Ada Ustaz Khatib, ada Ustaz Fauzan, ada Ustaz Wasid dan juga lainnya, alhamdulillah. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah yang mabad. Ustaz, semoga Allah menjagamu